الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ما معنى الصمد؟ إن لم يرد ولي Dan yang semua makhluk meminta kepadanya. Nah, baik. Ma makna asyakur indaga timas asyakur apa maknanya? Dan yang mensyukuri amalan-amalan hamba-Nya. Bentuk kesyukuran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya atas amalan-amalan mereka apa? Bentuk kesyukuran Allah kepada hamba-hambanya atas amalan-amalan yang mereka lakukan, bentuknya apa kira-kira? Apa? Nah, itu ibadah amalan hambanya. Pahami pertanyaan. Bentuk kesyukuran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya atas amalan-amalan yang mereka lakukan. Apa itu bentuknya? Apa Zain? Hah? Hah? Diampuni dosa-dosa mereka. Nah, diampuni dosa-dosa mereka, diberi pahala. Nah, yang berlipat atas amalan-amalan yang mereka lakukan. Baik. Apa makna dari asyhad? Yukasha. Dan yang maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk pada nama yang ke-40 yaitu Al-Alim. Dalilnya di antaranya qala Allah taala 'Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Alimul ghaibi wa syahadah, zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib maupun perkara-perkara yang nampak. Al-kabirul muta'al, sekalian nama yang lain, zat yang maha agung dan zat yang maha tinggi. Adapun dari as-sunnah, حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. Dimana Nabi SAW menitahkan katakanlah doa ini. Allahumma dan Allahumma ya Allah فاطر السماوات والأرض, dan yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara yang ghaib maupun yang nampak. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani Syahbukil rahimahullah ta'ala. Maknahu, perhatikan makna dari Al-Alim. Qala Zajjaji alimun ismu fa'ilin min alima ya'lamu fahuwa alim. Ini dari ishtiqaq atau pengambilan nama tersebut. Jadi alim isim fa'il jelas. Naam. Qala Ibnul Manzur fa huwa Allahul alimu bima kana wa ma yakunu qabla kauni. Maka dialah Allah al-alim, yaitu zat yang maha tahu bima kana dengan perkara-perkara yang telah terjadi. Wa ma yakunu, dan apa saja yang akan terjadi, qabla kaunihi, sebelum terjadinya. Jadi Allah Maha tahu yang sudah terjadi, dan juga Allah Maha tahu yang akan terjadi sebelum terjadinya, sudah tahu. Wa bima yakunu, dan perkara-perkara yang terjadi. Nam wa lima yakun, nam wa lamma yakun ba'du qabla an yakun. Ya wa lamma yakun ba'du qabla an yakun. Perhatikan ini semuanya pakai isim kana yakunu. Ya, dipahami. Saya tidak bingung membacanya. Jadi al-alim bima kana wa ma yakunu qabla kauni. Paham di sini? Yaitu zat yang maha tahu dengan apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi sebelum terjadinya. Kemudian wa bima yakunu wa lamma yakun ba'da qabla an yakun. Dan Allah maha tahu dengan perkara-perkara yang akan terjadi dan yang belum terjadi sebelum perkara itu terjadi. Lam yazal aliman wa la yazalu aliman bima kana wa ma yakun wa la yakhfa alaihi khafiyah. Dan lam yazal aliman, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahui. Wa la yazalu aliman, dan terus menerus Allah tahu dengan perkara yang telah terjadi dan apa saja yang akan terjadi, dan tidak tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu pun. Intinya bahwasanya nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim, maknanya yaitu apa? Zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, bahkan yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana, Allah maha tahu. Nama berikutnya Al-Aziz. Qala Allah Ta'ala wa huwal azizul hakim. Dan ini banyak sekali terulang-ulang dalam Al-Quran. Adapun dari As-Sunnah hadith Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi Muslim. La hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Maknahu, qala Ibn Kathir al-Aziz alladhi qad azza kulla shay'in qahruhu wa ghalaba al-ashya. Fala yanalu janabahu li'izzatihi wa 'azamatihi wa jabarutihi wa kibriyai. Ibn Kathir mengatakan al-Aziz yaitu zat yang qad 'azza kulla shay'in qahruhu, yaitu yang kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Dan yang maha kuasa. Wa ghalabal asya', dan mengalahkan segala sesuatu. Sehingga tidak akan mungkin untuk bisa falayanalu janabahu. Tidak akan mungkin untuk bisa mengenai Allah subhanahu wa ta'ala suatu kemadaratan sedikit pun. Tidak akan mungkin ada yang mampu mengalahkan sesuatu pun li'izzatihi wa'azamatihi, karena kemuliaan Allah, kemudian juga keagungan Allah, wajabarutihi wa kibriyaih, dan dikarenakan sifat apa? Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dan juga sifat kibriya Allah, sifat kesombongan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya. Qala Ibnu Al-Athir, al-ghalibul qahiru wal 'izzatu al-ghalaba. Ibnu Al-Athir mengatakan al-ghalib al-qahir, yaitu zat yang dan yang mengalahkan segala sesuatu, dan izzah di sini izzah al-ghalaba, yang tidak terkalahkan. Qala al-Khattabi huwa al-mani' alladhi la yughlab. Yaitu zat yang apa? Zat yang tidak terkalahkan oleh sesuatu pun. Ini Al-Aziz. Dan telah kita lewati dulu dalam pembahasan istiqlal bahwasanya izzah Allah ada berapa macam. Indah ya Umar. Tiga, yaitu nama izzatul quwwah, kemudian izzatul imtina, dan izzatul qahr wal ghalabah. Makanya semua yang disebutkan di sini mencakup, ada melihat sisi na'am ghalabah, ada melihat sisi imtina, ada melihat sisi quwwah. Intinya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha na'am, maha mulia, dengan kesempurnaan kekuatan dan kesempurnaan imtina, yaitu tidak ada sesuatu pun yang mampu untuk mengalahkannya. Kemudian apa? Al-qahr wal ghalabah, dan kesempurnaan kekuasaan, di mana tidak ada sesuatu pun yang bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemuliaan yang hakiki, mencapai pada puncak kemuliaan. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala berikutnya Al-Azim. Qala Allah Ta'ala wa huwa al-'aliyyul 'azim. Wa qawluhu fasabbih bismi rabbikal 'azim. Penetapan nama Allah Subhanahu wa taala al-'azim dalam Al-Qur'an banyak. Di antaranya apa yang disebutkan di sini. Adapun dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi du'ail karb wa fihi la ilaha illallahul 'azimul halim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وهناك أحاديث أخرى كحديث عبادة بن الصامت عند ابن ماجه صححه الألباني وحديث عبد الله بن عمر أخرجه الحاكم وهو حسن كما قال الشيخ الوادي رحمه الله تعالى. Yang jelas penetapan nama Allah Al-Azim banyak dalam nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Maknanya sekarang yang perlu diperhatikan, qala al-Azhari wa min sifatillahi azza wa jalla al-aliyyul azim wa 'azamatullah la tukayyafu wa la tuhaddu wa la tumatsalu bi syai'. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-aliyyul azim. Maka keagungan Allah Subhanahu wa taala itu la tukayyaf, tidak dibagaimanakan. Keagungan Allah yang tidak boleh kita membagaimanakannya. Karena semua perkara yang muncul di benak kita, Allah Subhanahu wa taala lebih agung dari itu. La tuhad, dan tidak dibatasi. keagungan yang tidak akan mungkin kita membatasinya. Wala tumatsalu bi syai'in, dan tidak disamakan dengan sesuatu pun. Wa qala Ibnu Al-Athir huwa alladhi jawaza qadruhu wa jalla 'anil hududi al-ma'qula hatta la tatasawwaru al-ihatatu bi kunhihi wa haqiqatihi. Yaitu zat yang Maha Agung, ya, Al-Azim, zat yang Maha Agung, alladzi jawaza qadruhu wa jalla 'anil hudud. Nah, yang keagungannya melampaui segala sesuatu dan maha tinggi dari na'am hudud, yaitu batasan-batasan yang ada, ya, keagungan yang tidak akan mungkin terbatasi. Na'am, sehingga la tatasawwarul ihatah bikunhihi wa haqiqatih, tidak akan mungkin tergambarkan bagaimana melingkupi Allah Subhanahu wa taala dan melingkupi hakikat Allah. Tidak akan mungkin, karena Allah zat yang maha agung. Tidak akan mungkin sesuatu pun bisa melingkupinya. Jadi intinya Al-Azim, yaitu zat yang maha agung dengan keagungan yang tidak mungkin kita untuk membagaimanakannya. Keagungan yang tidak serupa dengan sesuatu pun dan tidak nak memiliki ambang batas. Tidak akan mungkin terbatasi dengan sesuatu perkara pun. Zat yang maha agung. Keagungan yang mutlak. Adapun nama berikutnya Al-Afu. Qala Allahu Ta'ala wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Afu, dan yang Maha Pemberi Maaf. Ghafur, dan yang Maha Pemberi Ampun. Dari As-Sunnah hadits Aisyah radhiyallahu anha wa fihi Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Al-Afu, dan Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah kami. Doa atau zikir yang dibaca kapan ini? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Kapan dibacanya ini dalam hadits Aisyah? Abu Mujahid. Nah, ketika nah menjadi malam Lailatul Qadar. Nah, taib. Walaupun untuk kita baca pada doa-doa kita pun nah tidak mengapa tanpa mengkhususkan, dalam artian karena maknanya yang agung. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita meminta pemaafan. Ma'nahu qala Ibnu Al-Qayyim fi nuniyatihi wa huwa al-'afu. Ma'fuhu wasi' al-wara. Laulahu ghara al-ardu bis-sukkani. Wa huwa al-'afu. Dialah zat yang dinamakan dengan al-'afu. Ma'fuhu wasi'al wara, yang pemaafannya na'am melingkupi semua makhluk-makhluknya. Al-wara ya ini al-khalq, al-makhluk. Yang seandainya bukan karena pemaafan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gharal ardu bisukani, maka tentunya na'am bumi ini akan apa? Akan na'am taib mengubur semua orang-orang yang berada di atasnya. Dalam artian bumi akan memendam semua na'am penduduk yang ada di atasnya karena dosa-dosa mereka. Tapi karena Allah Maha Pemaaf, Allah maafkan banyak dari dosa-dosa manusia, sehingga mereka masih bisa berjalan di muka bumi dengan tenang. Dan memang ikhwani fillah, bila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, dan Allah tidak memberikan pemaafan, maka keadaannya demikian. Sebenarnya keadaan kaum yang ditenggelamkan di dalam perut bumi. Nah, pada musibah-musibah yang lalu saja di, yang terjadi di Palu itu, atau di mana kemarin? Iya kan, di Palu ya. Nah, sebagian ikhwan yang menceritakan, subhanallah, bagaimana bumi bisa terbelah, kemudian seperti diputar dan seterusnya. Itu baru sebagian, bagaimana kalau kemudian semuanya. Maka banyak-banyak kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala pemaafan. Wa qala al-Khattabi huwa sabhu 'anil dhanbi wa tarku mujazatil musii. Yang dimaksud dengan al-'af, dan yang memberikan maaf, yang dimaksud dengan pemaafan tersebut adalah as-safhu 'anil dhanb, yaitu memberikan pemaafan atas dosa-dosa dan meninggalkan dari menghukum orang-orang yang berbuat buruk, yaitu memaafkan dosanya dan tidak menghukum orang yang berbuat buruk. Waqila innal afwa ma'khudun min afatir rihu al-athar idza darasathu. Dikatakan bahwasanya al-af, pemaafan, itu diambil dari kata afatir rih al-athar. Angin itu telah menghapus bekas-bekas. Seorang kalau berjalan di padang pasir, ikhwan, ketika berjalan, telapak kakinya masih membekas enggak? Masih ada bekas orang berjalan di padang pasir. Apa yang menghapusnya? Angin. Ketika angin bertiup, sudah semuanya Semuanya rata. Sehingga kalau di amanah falafillah, gundukan-gundukan pasir sering berpindah, kadang gundukan di sana, kadang di sana, karena angin. Tapi karena angin diambil, sudah dikeruk, diambilin pasir atau diambilin pasir, nanti kalau datang angin besar, tertutup lagi karena pasir-pasir yang lain yang terbawa oleh angin, apalagi sekedar bekas-bekas telapak kaki. Ini makna kata afatir rih al-athar. Idza darasathu, apabila angin tersebut menghilangkan bekas-bekas yang ada di permukaan tanah atau permukaan pasir. Fakana al-'afi 'anil dam yamhuhu bi safhihi 'anhu. Maka Zat yang Maha Pemaaf, dari dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba, berarti apa? Yamhuhu bi safhihi 'anhu, menghapus. Allah akan menghapus dengan apa? Dengan keluasan pemaafannya. Jadi yang dinamakan pemaafan, ya dia menghapus, kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Sehingga dari sini kita ketahui perbedaan makna antara apa? Al-afu dan al-maghfirah. Kalau al-afu, itu lebih dari sekedar ditutup. Kenapa? Karena al-afu itu dihapus. Dihapus sehingga seperti tidak berdosa sama sekali. Sedangkan maghfirah adalah dengan ditutupnya dosa tadi. Allah subhanahu wa ta'ala tutup dosa tersebut, tidak dituntut dan tidak dihukum atas perbuatannya. Sehingga ketika seorang meminta khanifina Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna, hakikatnya dia meminta kepada Allah agar dosa-dosa yang dia lakukan dimaafkan atau dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak dikenai hukuman kelak di akhirat. Dan sungguh kita butuh untuk meminta terus-menerus dalam kehidupan kita. pemaafan dan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Taim ini berapa nama yang kita ambil? Al-Alim, Al-Aziz, Al-Azim, Al-Afu. Taim diingat-ingat. Naktabi bihadza, subhanallah.